Kita langsung saja halaman 76 latihan تخرج الأفعال المنصوبة وبين ناصبها وعلامة نصبها في قوله تعالى buatkanlah fil-fil yang mansub dan jelaskan yang menasabkannya. Yang menasabkannya wa alamata nasbiha dan alamat nasabnya. Fi qawlihi ta'ala yahsabul insanu allan najma'a 'idama qabla an yawm. Yahsabul insanu lan najma'a. Fil yang mansub ya, najma'a. Nasib. Lan. Alamat nasbi. Kemudian berikutnya bala qadirina ala an nusawwiya badala. An nusawwiya. Nasibnya apa? Nasib. Nasib yang menasabkan. An. Kemudian alamat al-fathah al-zahirah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Mana isim fi'il yang mansub mana? Yafjura. Yafjura. Amal ya apa? Nasib. Lamu ta'lim. Alamat nasibnya. Ba'ada nasbin munasibatan. Yang munasibatan itu na'ab terhadap adata. Letakkanlah perangkat nasab munasib yang sesuai fil makanil khali pada tempat yang kosong dan cimalin adiyah. Fadal ya Ahmad al-Islamu mana yang cocok antasyada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah rasulullah. Berikutnya kalau lain minum rafat itu hatta yukubba akhir ini mari hatta yuhibba. Kemudian berikutnya lan yuslihal kafir. Kemudian iya ihris ala waktika, semangatlah menggunakan waktumu. Hatta tastafida atau li tastafida atau kai tastafida. A'rid ma tahtahu khattun min qawli ta'ala lan tanalul birra hatta tinfiqu mimma tuhibbun. Fadal lan tanalu. Tanalu fi'lun mudhari'un. Apa? Ya batan anin fathah wawun syama'a domir hatta tunfiku hatta harfu nasbin. Kemudian tunfiku apa? Aman, fadal. Ya, terus mansubun. Lianau minal af'al khamsah. Lianau minal af'al khamsah. Wa wawun sama'a dhamirun muttasilun. Fadal. Wa wawun sama'a واو الجماعه ضمير متصل مقلون على السكون في محل رفع فاعل. Atau alif tasnia waw jama'ah dan ya mu'annatsah mukhatabah itu fi mahal raf'in fa'il pada af'al khamsah. Tunfiqani tunfiquna ya, yunfiqani yunfiquna tunfiqani tunfiquna tunfiqina. Dan nun itu semuanya adalah alamat rafa', kemudian alif waw dan ya itu fi mahal raf'in fa'il. Baik, kita lanjutkan jawazul mudhari'. Jawazul mudhari' qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal jawazimu 18 dan jawazim ada 18 huruf itu 18 perangkat semuanya. Tidak semuanya huruf, ada yang bukan huruf, ada yang isim. Misalnya 18 perangkat. Wahia dan dia jawa dia ya yaitu sama niata ashar. Lam lama alam alamma lamul amr wa du'a wala fil nahi wa du'a. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayun wa mata. Ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasatan. Jadi diupaya untuk dihafalkan jawazim, nawasib juga dihafalkan. Karena bagaimana kita mau menghukumi fi'il mudhari' ini mansub, tapi kalau enggak tahu amil yang menasabkan, sehingga butuh kita menghafalkan nawasib. Dan kita butuh menghafalkan jawazim. Asyarah ba'da an faraghal musannifu rahimahullah, setelah musannif selesai rahimahullah min dzikril nawasib, dari penyebutan nawasib, syara'a beliau mulai fi dzikril jawazim, mulai pada penyebutan jawazim. Wal aslu fi jazmil fi'li ay yakuna bisukun. Ya, secara asal fi jazmil fi'l, pada jazmnya fi'l, ay yakuna, ay yakuna ismnya huwa kembali pada jazm, ay yakuna bisukun. Secara asal jazmnya fi'il, jazm itu jazm tersebut dengan sukun. Wa yanubu anhu, dan menggantikan dari sukun tersebut, hadful nun, hilangnya nun, fil af'al khamsah, pada af'al khamsah. Secara asal adalah sukun apabila apa? Sahih akhir, apabila fi'ilnya itu adalah sahih akhir. Walam yattasil bi akhiri syai'un. Tapi kalau yattasil bihi wawu jama'ah, alif tasniyah, ya wa'anata muhatabah, istilahnya adalah af'al khamsah, maka tidak mungkin jazm dengan sukun, maka digantikan dengan apa? Hatfun nun. Af'al khamsah marfunya dengan apa? Sufut nun. Tapi kalau mansub dan mansum, hatful nun, hilangnya nun, hilangkannya nun. Wa hatfu harfil illati, dan menggantikan wa hatfu itu ataf rabat terhadap hatful nun. Wa hatfu harfil illati, sehingga amil bagi ataf itu sebagaimana amil pada ma'tuf. Yanubu anhu hadfun nun, berarti wa hadfu harfil illati, artinya ya amilnya sama, yaitu yanubu anhu hadfu harfil illati, tapi dihilangkan, dihilangkan, tidak ditambahkan. Wa hadfu harfil illati fil fi'lil mu'talil akhir, dan hilangnya huruf illah pada fi'il yang mu'tal akhir. Apa artinya mu'tal akhir itu? Ya, Ya, maksudnya yang apa? Nukta akhir itu yang akhirnya adalah huruf illa, alif, wawu dan ya. Wawa yajzamu, dan dia dijazamkan, dia siapa? Yaitu fi'il yang mu'tal akhir, dan dia dijazamkan idza sabaqahu, apabila telah mendahulunya, mendahului fi'il mu'tal akhir, ahadul adawati al-jazimah, salah satu dari perangkat-perangkat yang menjazimkan. Wa hiya, dan dia ya, wa huwa, wa hiya, dan dia yaitu al-jazimah, adawatul jazimah, ala kismaini, ada dua macam, yaitu man yajzimu fi'lan wahidan, apa yang menjazimkan satu fi'il. Wahia, dan dia yang menjazimkan satu fi'il itu adalah lam, lamma ya, alam, alamma ya, karena sama ya, alam dengan alamma sama dengan lam, lamma, sehingga tidak disebutkan. Lamul amr wa du'a wala fil nahi wa du'a, itu menjazimkan satu fi'il. Kemudian yang kedua adalah ma yajzimu fi'laini, apa yang menjazimkan dua fi'il. Wa yal baqi, dan dia adalah yang tersisa, yang tersisa, yaitu in, dari in sampai terakhir, in ma ila akhirih, itu menjazimkan dua fi'il. Nanti akan dibahas satu persatu. Sekarang dibahas yang pertama dulu, awalan yang pertama. Ma yajzimu fi'lan wahidan, apa yang menjazimkan satu fi'il. Yaitu lam, lamma, lamul amr, wala nahiyah. Ya, saja. Pertama lam, ya harfu nafyin, dia adalah huruf nafi. Kenapa huruf nafi? Karena menafikan fi'il. Wa jazmin, dan huruf jazm, karena menjazmkan. Wa qalbin, qalbin artinya membalik zaman. Ya fi'il madhi, ya fi'il mudhari, itu zamannya apa? Mustaqbal, al-hal atau mustaqbal, dibalik menjadi madhi. Ya itu qalbin, dibalik menjadi madhi. Lam yalid wa lam yulad, yalid itu kan fi'il mudhari, artinya akan melahirkan, akan beranak, dan tidak dan yulad akan diperanakkan, dijadikan anak, kan gitu. Fi'il mudhari itu akan datang, tapi kalau fi'il madhi, kalau kemasukan lam, maka zamannya menjadi lampau. Ya, Allah tidak beranak. Tidak beranak kapan? Ya, lampau, sejak lampau, sejak dahulu. Ya, tanpa adanya permulaan, tidak bisa diartikan Allah belum memiliki, belum beranak, atau tidak akan beranak gitu. Ya, ya kan, kalau mudhari itu kan akan datang ya. Allah tidak akan beranak. Ya, berarti zamannya apa? Akan datang. Nah, tapi ini madhi. Walam yulad, dan Allah tidak akan dijadikan anak. Tidak. Ya, tapi zamannya dibalik, yang harusnya itu mudhari menjadi zaman madhi. Ya. Jelas ya. Kalau ingin menafikan yang akan datang, bagaimana? Menafikan yang akan datang, tapi pembahasannya bukan di Jawa saja. bahasanya dia apa? Nawasim itu apa? Pakai lan. Itu menafikan yang akan datang, lan. Tidak akan. Ya Muhammadun lam yati. Ya tidak dikatakan, diartikan Muhammad langan tidak yati, itu kan akan datang. Maksudnya datang ya datang ke sini. Artikan Muhammad lam yati, Muhammad tidak akan datang. Ya, salah. Yaitu yang dimaksud adalah mali. Muhammad tidak datang. Ya tidak datang itu apa? Ya dari tadi itu tidak datang. Kalau Muhammad tidak akan datang, ya pakainya apa? Lan. Jadi Muhammadun lan ya'tiya. Jadi pakai apa? Tapi mansub. Lan ya'tiya. Ya, dengan fathah zahirah. Ya. Lamma wa ya harfu nafyin wa jasmin wa qalbin sama. Hanya saja tambahan alif dan alifnya itu tidak pengaruh. Sama. Nahu qawlihi ta'ala lamma yalhaqu bihim. Lamma yalhaqu bihim. Ya. Tidaklah mereka mendapati. Ya, tidaklah mereka mendapati mereka. Ya. Siapa mereka di sini? Dilihat ayat sebelumnya. Dan sesudahnya. Yalhaqu ini siapa? Lam yalhaqu bihim. Surat Al-Jum'ah 3. Kemudian lamul amr wahya allati tutlabu bihal fi'lu. Lamul amr dia adalah yang diminta dengan lamul amr biha, yaitu bi lamul amr diminta dengannya al-fi'lu perbuatan. Ya, maksudnya adalah perintah. Jadi liyunfiq du sa'atin. Liyunfiq meminta dilakukan perbuatan. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man kudira alai rizkuhu falyunfiq mimma atahu Allah. Liyunfiq du sa'atin du sebagai apa? Ya, yang beda du. Liyun fit du sa'atin. Iya, iram ya sebagai apa? Dudukannya ini sebelum itu apa? Contohnya bahasa apa? Du sa'atin, Pak Imam? Fa'il, santa. Itu fa'il. Yunfiq du sa'atin. Itu sebagai fa'il dari yunfiq. Du itu asmal khamsa. Du sa'atin. Ya, asmal khamsa marfu'nya dengan apa? Apa Pak Imam? Dengan wawu. Ya, marfu'nya dengan wawu. Mansubnya dengan alif. Majrurnya dengan ya. Ya, hendaklah orang yang memiliki keluasan dusatin, orang yang memiliki lapangan, kelapangan rezeki, ya, hendaklah dia berinfak min sa'ati dari keluasannya. Hendaklah dia menginfakkan, menafkahi sesuai dengan keluasannya. Ya, termasuknya adalah nafkah pada istri. Man kudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Para siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia menafkahkan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau dilapangkan rezekinya, berarti nafkahnya dipertambah, diperbanyak sesuai dengan keluasan rezeki. Selama tidak sampai pada tahap pemborosan. Ya, selama tidak sampai pada tahap berfoya-foya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, ya dia beri apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamnya ini lam amr liyun fiqo. Ya, asalnya yun fiqo kemasukan lam jadi liyun fiqo. Wata'ti li du'a wa tahti tahti fa'alnya hiya kembali pada lam. Lam lamar. Lam. Dan lam tahti li du'a. Dia datang untuk doa. Doa maksudnya apa? Yaitu permintaan kepada yang lebih tinggi itu doa. Indama yakunu talab minallah. Indama tatkala yakunu talab terjadinya talab itu minallah kepada Allah. Minallah bukan dari Allah, yaitu maksudnya kepada Allah. Permintaan kepada Allah. Nahu liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Hendaklah membinasakan kami rabbuka rabb kamu. Rabbuka sebagai apa? Pak Imam. Liyaqdi alaina rabbuk. Ada faal dari liyaqdi, yaitu an-nar, tatkala diazab di an-nar dia meminta kepada penjaga an-nar liyaqdi alaina rabbuk. Dalah rabbmu liyaqdi alaina, membinasakan kami supaya kami tidak merasakan azabnya, azab neraka. Ya, permintaan mereka binasakan walaupun enggak dimasukkan surga, minimal atau binasakan saja ya Rabb. Daripada diazab terus menerus, binasakan saja kami ini. Walaupun tidak dimasukkan surga, dibinasakan itu sudah sangat senang sekali. Kemudian la annahiyah. La annahiyah, la yang berfungsi untuk melarang. Wa yallati tudlabu biha tarkul fi'l. Dia yaitu la nahiya allati, ya dia adalah allati yudlabu biha, yaitu yang diminta dengan la nahiya tersebut tarkul fi'li, meninggalkan perbuatan. Yaitu diminta dengan la nahiya itu untuk ditinggalkan perbuatan. Maksudnya apa? La ini fungsinya adalah larangan. Contohnya la tahzan, jangan engkau sedih. Jangan dibaca la tahzan, tidaklah engkau bersedih. Salah. Kalau tidaklah engkau bersedih, gimana ya bacanya? Ngomongnya benar apa? Benar sih. Tidaklah kamu bersedih. Tidaklah kamu bersedih. Kalau la tahzan, jangan kamu sedih. Tidaklah kamu sedih. Baca apa? Hah? Kalau itu tidak. Apa? Apa? Ini. Apa? Tidaklah kamu bersedih. Apa itu? La tahzan. Iya. Kalau tidaklah kamu bersedih, la tahzan, hanya menafikan saja, la tahzan, tidaklah kamu bersedih. Ya. La ini tidak beramal. Kalau la nafiyah tidak beramal. Sehingga tetap la tahzan. Ya. Tapi kalau la tahzan yaitu majzum, berarti la-nya ini adalah la nahiyah. Yaitu untuk membedakan antara apakah ini la nahiyah ataukah la nafiyah, maka dilihat akhirnya majzum apa enggak. Kalau majzum berarti la nahiyah, diartikan jangan, janganlah kamu bersedih. Tapi kalau dibaca la tahzanu, la-nya itu adalah la nafiyah, sehingga artinya adalah tidaklah kamu bersedih. Kemudian wata'ti lidu'a. Ya, wata'ti, ta'ti siapa ini? Siapa? Ta'ti, yang ta'ti ini siapa yang datang? Hah? Lanahiyah. Lanahiyah. Wata'ti dan lanahiyah itu datang lidu'a untuk doa. Doa itu dari yang rendah kepada yang tinggi, kepada Rabb. Contohnya adalah Rabbana la tu'akhidna. Rabbana itu ya Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami. In nasina au akhtana. Kemudian yang kedua adalah ma yadzimu fi'laini. Sebentar, Pak. Tempat wudhu sudah, biar agak seger. Saja tadi yang menjazamkan satu ya, Pak Imam. Apa yang menjazamkan dua fi'il? Al-awwalu yang pertama, yaitu al-fi'lul awwal. Fi'il yang pertama yusamma fi'la syart. Yusamma na'bul fa'il, yaitu adalah huwa mali pada awal. Yusamma, yaitu yusamma al-awwalu fi'la syart. Yang pertama dinamakan fi'il syart. Wasani yusamma nabul fa'liyah huwa malibada asani. Yang kedua dia dinamakan jawab syarat wa jaza'ah. Dinamakan jawab syarat dan jaza'nya, jaza'nya balasan, jawab dan balasan. Ya, balasannya malibada syarat dan jaza' syarat. Hadihil adawatu, dan perangkat-perangkat ini, ia adalah in wa ma man mahma idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haythuna. Fa'in sekarang dibahas satu persatu. Innahu qawlihi ta'ala iyasha yadhibkum. In harfu syartin jazimin. Yasha fi'lun mudhari'un mabzumun. Fi'l syart mabzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Yudhib jawab syart mabzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Fa'iluhu dhamir musatir takdiru huwa wa kum kaf. Bagaimana? Maf'ul bihi fi mahalli naskin maf'ul bihi yudhibukum. Ya, bal syaratnya adalah yasha, tapi syaratnya yaitu yudhib, yaitu sama. Fil syarat itu majzum dan jawab syarat majzum. Majzumkan dua fi'il. Iya sya' apabila Allah berkehendak yudhibkum, akan menghilangkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk yang baru. Demikian. Para siapa yang tidak mau istiqamah, tidak mau mengamalkan amal saleh, Allah tidak khawatir. Kalau Allah salah mau, Allah akan mematikan kalian semuanya, kemudian diganti dengan generasi yang baru yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahu wa ma, ma. Nahu qawlihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Mana fil syaratnya mas'ali, dan mana jaza jawab syarat. Ya, syarat manzumun wa alamatu demikian. Wa alamatu jazmi apa? Hadful nun wal wawu. Masukun fi mahali apa? Fa'il. Ya, apa yang kalian perbuat min khairin dari kebaikan, ya lamhullah, Allah akan mengetahuinya. Jawab syaratnya apa? Kebaikan, ya lamhullah, ya lam, ya fadal biarab, ya lam, jawab syarat mazumun. Ya, walha damiran di mahali. Ya, lafz jalala. Ya, santai. Kemudian man, nahu qawlihi ta'ala wa man, wa man yattaqillaha yaja'al lahu makhrajan. Ya, fadala ahamam. Mana fil syarat dan mana jawab syarat. Yattaqi majmuman wa alamatu hadfu, hadfu harfi la'illah, karena asalnya yattaqi, tattaqi, ada apa? Yattaqi ada ya-nya. Nah, ketika majzum maka dia hilang ya tersebut. Mayyat tabillah. Ya, tanpa ya, karena majzumnya dengan hadfu harfil illah. Ya. Soalnya apa ya taqi itu? Damirun muttasilun mustatirun jawazan takdiruhu kembali pada man. Ya. Man yattaqillah. Lafzul jalalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi. Ya, kemudian lanjutkan bagaimana yaja'al di i'rab yaja'al. Yaja'al jawab besar. Majzuman. Majzuman. Fa'iluhu. Fa'il. Fa'il. Fa'iluhu dhamirun. Fa'iluhu dhamirun isyakun. Kataruhu. Wa. Mari wada. Allah. Waktu salah lah. Insya'allahu. Lahu ha'il mari pada siapa Pak Imam? Allah akan Allah Ta'ala akan menjadikan dia atau membuatkan untuknya. Lahu ha'il mari pada man. Lahu yaitu liman. Allah akan menjadikan untuknya makhrajan, ya, jalan keluar. Makhrajan sebagai apa Pak Imam? Maf'ul bihi. Ya, jelas ya. Man menjelaskan dua fi'il. Kemudian mahma, mahma nahu qaulika mahma yuhawilul mubtiluna tamsal haqiqati tadhhar. Ya, sebelum kita artikan mana fi'il syarat dan mana jawab syarat. Fi'ilnya itu syarat yuhawil. Ya, di kasrah karena bertemunya dua sukun. Misalnya yuhawil, kemudian alif lam kan didahului oleh sukun. Ya. Al dibaca al itu kalau di permulaan. Misalnya hamzah wasl. Tapi kalau tidak di permulaan kan enggak dibaca misalnya. Fal. Ya. Fal masjidu gitu. Ya. Fal mubtilun gitu. Alifnya enggak dibaca. Dibaca kalau tidak ada sebelumnya apa-apa. Al-Mubtilun, sebelumnya tidak ada apa-apa. Dibaca lagi. Ya, berarti ini bertemu dua sukun. Sukunnya lam dengan sukunnya lam yang pertama. Maka huruf yang pertama itu di kasrah. Ya. Mahma yuhawilil mubtilun. Ya. Oh ya, jawab syaratnya apa? Sudah tanya belum? Belum ya? Apa aja? Tazhar. Mahma bagaimanapun yuhawilil mubtilun, mubtilun orang-orang yang melakukan kebatilan, ya mubtilun, bagaimanapun orang-orang yang melakukan kebatilan yuhawil berupaya tamsal haqiqati menghapus hakikat tadhhar, maka akan tampak. Siapa yang tampak? Tadhhar fa'ilnya itu dhamir musyadir takdirnya kembali pada siapa? Mari. Bukan. Tadhhar itu hiya, kalau mubtilun itu hum. Apa? Kembali pada apa? Halam. Ayam. Tadinya kemana kembalinya? Tadhhar, tadhhar. Failnya dhamir musyatir takdir huwa kembali pada siapa? Hiya kembali pada siapa? Ya, coba. Apa? Keadaan. Maksudnya apa keadaan? Ya. Kembali kepada al-haqiqah yang di belahnya itu. Jadi mengartikannya bagaimanapun orang-orang yang melakukan kebatilan itu yuhawil berupaya tamsal haqiqati menghapus hakikat tadhhar, hakikat itu akan tampak. Kembalikan kepada yang sebelumnya itu. Hakikat maka, karena jawab syarat ya dikasih maka. Maka hakikat itu akan tampak. Hakikat itu akan tampak. Kemudian idma. Nahwu qawlihi, nahwu qawlika idma takum akum. Ya, idma jika. Ya, idma, idma ya seperti idma ya, jika apabila. Idma takum akum, jika engkau berdiri, aku akan berdiri. Mana fi'il syarat dan mana jawab syarat? Ini jawabnya akum. Yang keduanya majzum alamat jazmiyah. Alamat jazmiyah sukun. Kenapa kok dengan sukun tidak dengan harfu harfil illa? Karena saya akhir. Ya. Jawabannya benar tapi lama. Ya. Kemudian yang ai, ayun. Nahwu qaulika. Contohnya adalah perkataanmu. Ayun ya, ayun karena dia bersendirian tidak ditofahkan. tanwin. Tapi ayu itu mesti mudhaf. Ayu talibin yajtahid yataqaddam. Ya mana fil syarat, mana jawab syarat. Tamam. Jawab syarat ya mana? Ya takadam. Ya. Artinya apa? Ulangi. Maju. Ya takadam. Maju, maju, maju. Ya maju meningkat. Ayo talibin mujtahid. Murid siapa saja, siswa siapa saja, yajtahid yang bersungguh-sungguh, yataqaddam, maka dia akan maju, meningkat. Ya, maka dia akan maju. Ya, kenapa enggak diberi maka? Karena jawab syarat. Ya. Kemudian mata, artinya kapan? Ya, mata kalau masuk pada fi'il mudhari, ya. Kalau tidak masuk pada fi'il mudhari, ya tidak beramal apa-apa. Ya, misalnya mata safaru, ya, mata safaru. Ya, mata sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam, as-safaru sebagai mubtada. Ya. Ya, mata itu dharf. Tapi ini mata yang masuk pada fi'il mudhari. Masuk pada fi'il mudhari itu fi'il syarat dan jawab syarat, maka dia menjelaskan kedua fi'il tersebut. Mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuka. Yasluh dari shalih, yaitu bagus, ya, baik. Ya, fadal diartikan baik. Kapan baik qalbumu mata baik pula anggota tubuh. Ya, kapan qalbumu menjadi baik, maka akan menjadi baik anggota tubuhmu. Anggota tubuh itu mengikuti qalbu. Ya. Kemudian ayyana nahu qawlihi qawlika ayyana tuti'illaha yu'inkak. Ya, ayyana ya seperti ayna, ayna. Ayyana tuti'illaha yu'inkak. Mudah sihatikan. Ini cuma apa? Ya, diartikan. Iya. Ayyana tuti'illaha yu'inka. Ya, pertama fi'il syarat dan jawab syarat ini mana? Tuti'illaha yu'inka. Iya, artikan. Ulangi, ya dengar. Jika minta ayyana itu seperti ayyana. Ya, dimanapun mentaati Allah. Amin. Dimanapun kamu mentaati Allah, maka akan bermanfaat untukmu. Yu'in itu menolong. A'ana yu'inu. Yu'inka. Ya. Maka Allah akan menolongmu. Iya. Yu'in, maknanya itu huwa kembali kata lafal jalalah. Ya. Dimanapun kamu mentaati Allah, dia akan menolongmu. Aina, ya aina ya sana di mana? Aina ma takunu. Ma-nya itu ma-zaidah. Dia ditambahkan tapi tidak memberikan makna arti apa-apa dan tidak beramal. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Ya, mana fil syarat dan mana jawab syarat? Ali. Takun. Maksud alamat jasanya apa? Takun. Hasbun karena final. Karena termasuk apa? Afal. khamsa. Ya. Kemudian yang syaratnya yudrik, yudrik saja, kemudian tak yudrik saja, itu fi'il mudhari yudrik, ya fi'il mudhari majzumun, yang syarat majzum alamat tasmi'i as-sukun. Kemudian kum suriha apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi alamat jamak alamat sebagai sebagai apa? Abu Adul yudrikumul mautu alamat sebagai apa? Ya, betul baita. Hah? Fa'il ya, hasan ta'al mautu fa'il dari yudrik. Fadal diartikan Mas Ali. Di mana? Di manapun. Ya, di manapun. Ya, fadal. Kemudian lagi yang menjumpai, yang mendapati kalian, kaliannya sebagai maf'ul bih. Ya pelakunya adalah al-maut. Ya walaupun cara mana benar ya, dimanapun kalian berada, kalian akan mendapati kematian. Cara mana betul, tidak salah. Tapi kalau ingin mengartikan sesuai dengan Arabnya, ya tadi. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian. Kemudian wa anna anna lahu anna yajlisil alimu yuhtaram. Ya seperti aina. Mana seperti aina di mana? Anna yajlisil alimu yuhtaram. Ya fadhal abu ini dari sudah tanya. Sudah tanya. Belum. Ya. Mana fi'il syarat hingga besar? Yajlis syarat yuhtaram. Iya. Ya. Anna yajlis al-alimu yuhtaram. Apa artinya abun ajma? Dimanapun duduk alim, dimanapun alim itu duduk, dimanapun alim itu duduk, maka dia akan dimuliakan. Iya, dia akan dihormati, dia dihormati. Kemudian haitsuma bahwa haitsuma tastaqim tuflih. حيثما تستقيم تفلح. حيث يا هذا يتعدي كلاب حيثما تستقيم تفلح. Ya, artikan apa itu? Ya, Allah Alam. Cara persisnya artinya tidak tahu. Ya, bagaimanapun kamu lurus istiqomah, tuflih, engkau akan berbahagia. Kemudian, wadzakara musannif fil jawazim kaifama. Kaifama bagaimanapun. Wadakar misalnya fil jawazim kaifama nahu kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun kamu berbuat, aku akan berbuat. Nah, taba'an lil kufiyin, karena mengikuti ulama ahli Kufah. Nah, misalnya menyebutkan di antara jawazim adalah kaifama. Nah, karena mengikuti ulama ahli Kufah. Kemudian wafatnya dijamu biida. Dan kadang-kadang dijazimkan dengan ida fi darurati syair, pada keterpaksaan syair. Nahwu qawlihi qawli syair. Contohnya adalah perkataan syair, wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Nah, karena itu apa? Idza itu dikatakan oleh musannif itu majrur apa? Di syair khasatan, ya, pada syair yang khusus secara khusus. Jadi idza ini dia menjazmkan dua fi'il mudhari itu didapati di pada apa? Pada syair. Adapun selain syair tidak dipakai. Nah ya, wa idza tusibka khasasatun khasasun min al-faqr. Apabila faqr kefakiran itu tusibka menimpa dirimu, fatajammali, maka hendaklah engkau memperindah penampilan sehingga tidak disangka sebagai orang fakir. Seperti para sahabat, yahsabuhumul jahilu agniya'a bigat ta'afuf. Orang-orang jahil, orang yang ngerti, mereka mengira para sahabat itu adalah kaya. Karena apa? Mereka mengira demikian minat ta'afuf, ya, sebabnya adalah dari ta'afuf, tidak meminta-minta. Ya. Sekarang mukhattab diagram yang menjelaskan jawazim al-mudhari, jawazimnya mudhari, matamsil bersama dengan contoh. Jawazim ini ringkasannya, alladhi yajzimu fi'lan wahidan lam lamma sudah otomatis juga karena seperti lam sama lamma. Lamul amr wala nahiyah. Ya, fadal dibaca baiklah. Tidak ada harokan ya nanti ya. Lam yuhmil zaidun darsaw. Apa artinya? Lam itu apa? Qalbin. Membalik nyaman kepada ma'adhi. Tidak boleh tidak akan. Tidaklah. Pelajarannya. Kemudian berikutnya. Telah mulai. Pada tersebut pelajaran itu telah mulai. Terus. Ya. Dan Z belum hadir. Ya, belum itu juga menafikan yang telah tahu. Belum hadir. Kemudian berikutnya apa, Imam? Kal yakul khairan au yasmut. Fal yakul khairan au yasmut. Berarti jazimnya apa ini? Yang menjazimkan. Lam amar fal yakun, lam yang amar au liyasmut, liyasmut lam yang juga lam amar sehingga majzum fal yakul khairan au liyasmut. Kemudian bagaimana aku baca la tu'akhir amal al-yawm ila ziddi ila al-ghaddi ila al-ghaddi. Janganlah engkau mengakhirkan amalan amalan hari ini. Janganlah engkau mengakhirkan amalan hari ini sampai besok. Ghaddi. Ya, ila al-ghaddi. Ya, bukan ghaddi. Ila al-ghaddi. Ila kan ghaddan. Ya, tidak pakai tasdid. La tu'akhir, yaitu jangan kau menunda-nunda, gitu. Mengakhirkan kan menunda-nunda. Jangan kau menunda amalan pada hari ini. Amalan yaumi, kata Alif Lam Mim pada hari ini. Ilal ghad, ilal ghadi, sampai esok hari. Kemudian alladzi yajimu fi'laini ila inma ila akhiri. Fadal baca. Ani. Yahtarimuka, yahtarimuka ilaih. Kenapa itu awal? Ya, mana fil syarat dan mana jawab syarat? Artinya? Maka? Mananya betul, tak salah, tapi tidak sesuai dengan susunan, susunan kalimat. Contohlah, berbeda. Apabila nah itu niscaya atau maka mereka akan memuliakan kamu. Ya, yahtarimuka, wal jama'ah, fa'il ya. Maka mereka akan memuliakan kamu. Ya, berikutnya faida. Ulangi. Ya, ma taf'al min syai'in. Ma taf'al min syai'in. Tuhasab alaihi. Ya, tuhasab alaihi. Apa berartinya? Ma taf'alu min syai'in, apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang akan kamu perbuat, min syai'in dari sesuatu perbuatan, tuhasab, maka engkau akan dihisab alaihi atas sesuatu tersebut, alaihi atau alaihi syai'. Bapak lanjutkan. Barunya. Ya, menjumpai kebaikan. Ya. Mana fil syarat, mana jawab syarat? Nah, jawab syaratnya dia masih dalam dasarnya. Ya. Ya, aku harfin indah. Berikutnya apa ya? Mahma tabtun yathar ma'al ayyam. Tubtin. Ya tubtin. Mahma tubtin yathar ma'al ayyam. Mana fansyar, mana jabsyar? Tubtin. Yathar. Yathar, artinya apa? Bagaimana pun kamu menyebutkan itu bersamaan dengan jalannya hari, jalannya hari-hari. Bagaimanapun kamu sembunyikan, ya, maka dia akan tampak. Dia yaitu sesuatu yang disembunyikan, maka dia akan tampak mal ayam bersama dengan berjalannya waktu. Ya, kemudian, kita coba. Bijama tata'alam tata'kodam. Idza ba id izma izma kan idza izma ulangi izma tata alam tata fatha ya artinya apabila engkau berilmu maka engkau akan sampai engkau akan apa apabila engkau apabila engkau, engkau apa tadi tak dengar? Berilmu. Ta'alam itu belajar. Ta'alama ya ta'alamu, ta'alamu. Belajar. Apabila engkau belajar, tatakadam engkau akan maju. Maju sehingga meningkat hafalannya, meningkat pemahamannya, ilmunya meningkat. Tatakadam. Kemudian berikutnya, ini ayya yaumin tasum, ya. Ayya sebagai maf'ul bih dari tasum, maf'ul bih muqaddam, ya. Wadalah artinya iya, hari apa kamu berpuasa, aku akan berpuasa bersamamu. Tasum, asum. Dan apa? Iya. Apa artinya? Iya. Kapan kamu safar, aku akan safar. Ya. Ya, takdini. Takdini. Takdini ukrimka. Ukrimka. Iya. Mana fungsi syaratnya? Ya takdi, maksudnya malah mencacungnya apa takdi? Ninya enggak, takdi saja. Aku harfumillah. Wa nunil liqaya wa liya fil hari apa? Fil hari naslim, apa? Maf'ulun? Maf'ulun bihi. Ya, apa artinya? Tetapi kalau mendatangi itu, aku belum. Iya. Ayana seperti aina dimanapun, dimanapun kamu mendatangiku, aku akan menyiakanmu. Oke, baik. Ini nama Ithaq Tawnibu Ilmi yang Pak. Iya. Mana fil syarat, mana jalan syarat? Syarat Ithaq. Kayaknya syarat yang Pak. Iya, artinya apa emang? Dimanapun kalau begini seperti dia akan bermanfaat. Memberi manfaat. Ya, akan memberi manfaat. Manfaat yang faham memberi manfaat. Kalau bermanfaat, yaitu yantafi'u. Aynama yadhhabu, aynama yadhhab talibul ilmi yantafi'u. Karena bermanfaat lazim. Kalau nafa' yanfa'u itu mutaaddi. Ada sesuatu yang diberi. Ya, kemudian adalah macam anna tajid, anna tajid ma'an talqa, talqa, talqa, talqa ma'an. Mana fi syarat, mana jam syarat? Syarat tajid. Ya, jam ya. Talqa. Talqa. Talqa. Nama jenisnya apa? Kasoh hati. Iya, artinya. Di mana? Di mana pun kau mencintai air, talqa. Nah. Apa? Di mana kamu mendapati air, kamu akan mencintai orang, manusia. Ya, manusia itu masih tinggalnya itu di tempat yang ada air. Di mana kamu mendapati air, engkau akan menjumpai manusia. Contoh lain. Hai sumatan, ulang, tak kurang keras. Tantawir. Ahdara yuhdir, uhdir. Ahdara uhdiru. Haithuma, dimanapun. Tantazir, kamu menunggu. Uhdir, aku akan menghadirkan. Ahdur dulu. Bukan uhdir ya, ahdur. Aku hadir. Haithuma tantazir, dimanapun kamu menunggu. Ahdur ilaika, aku akan menghadiri kepadamu. Menghadiri ilaika pada dirimu. Ya, ahdur bukan uhdir, ahdur. Aku akan hadir. Maka aku akan hadir ilaika kepadamu. Kemudian total waiter. Ya, total. Apa artinya? Abang setuju apa ini sih artinya? Ya, anda punya pendapat lain? Kondal, apa nama? Kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluka. Apa Pak Imam? Maksudnya berperilaku muamalah. Bagaimana kamu bermuamalah kepada orang, mereka akan bermuamalah kepada, maksudnya bersikap. Bagaimanapun ya sikapmu kepada orang, maka mereka akan bersikap seperti itu pula kepadamu. Gitu maksudnya. Ya. Bagaimanapun engkau bersikap kepada orang, maka mereka akan bersikap demikian juga kepada kepadamu. Ya, jelas ada iskal? Ya, tinggal Arab. Coba lihat. Arabnya dibaca di rumah, dikuasai. Insya Allah pertemuan datang akan ditanya Arab. Kita lanjutkan ini apa tamrin latihan saja. Latihan. Ya karena pelajaran kita seminggu sekali, jadi kita ngambilnya itu agak banyak. Karena setiap hari sedikit aja. Istakhrijil af'ala al-majzuma. Keluarkanlah fi'il-fi'il yang majzuma wa dzkur jazamaha dan sebutkanlah jazimaha dan sebutkanlah yang menjazamkannya dan alamat jazamnya pada qaul ta'ala. Ya, sama siapa tadi? Antum sekarang. Fadal. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nasfa'an. Dah. Bukan. Yang lam itu ni. Lam lamar itu kasrah. Bukan itu. Bukan. Ya. Apa lagi? Ya, yaitu lam yantahi. Lam yantahi. Alam jazimnya. Jazimnya apa? Jazimnya. Lam. Kemudian alam jazimnya. Ya, karena dari intaha yantahi ada ya-nya. Alhamdulillahnya yaitu ya. Lam yantahi, asalnya yantahi jadi lam yantahi. Ya, fadal. Asali nasiyati kalifatin khati'ah. Ada di situ? Ada gak? Fi'il yang mabzum. Nasibatin kalifatin khati'ah. Ada? Ya ada. Kalau gitu ayat berikutnya fal yad'u nadiya. Ada enggak? Enggak ada. Fal yad'u nadiya. Kalau misalnya anda ngomong ada gitu yang mana? Kalau saya. Apa? Ya, itu fal yad'u. Lam itu dibaca li karena tidak ada yang mengawali. Dia doa. liyajlisa, liyajlis, liyakra, dibaca li kalau tidak ada yang mengawali, tapi kalau ada satu huruf atau kalimat yang mengawali, maka dia sukun, fal yadu. Asalnya kalau enggak ada fal, yaitu liyadu, ada fal jadi fal yadu. Jazimnya apa? Nam amar. Alamat jazimnya? Itu apa? Ya alif waw waw sanda. Sanadu zabaniya. Ada? Ada? Sanadu zabaniya. Ada? Tidak ada. Kalla la tuti'hu wasjud wa taqrib. Apa? Apa? Nama yang macam apa gitu? La tuti'. Jazimnya apa? La nahiya. Ya, alamat jazimnya la tuti'hu as-sukun. Adapun wasjud itu termasuk Taiman waqtarib termasuk fi'il mudhari yang majzum. Apakah dia juga majzum fi'il? Iya fi'il apa? Tidak, dia tidak masuk, tidak masuk pada pembahasan jawazim karena dia adalah apa? Fi'il amr. Waqtarib juga sama, fi'il amr, ya bukan majzum. Ya, akmilul jumlatainil atiyataini bidzikri jawab syarat al-mahdhuf. Ya, sempurnakanlah dua jumlah, dua kalimat berikut ini dengan menyebutkan jawab syarat, jawab syarat yang mahdhuf. Fadhal. Apa cuma in intaqdarin ikhwanaka yahtarimuka, yahtarimuka, ya, mereka akan memuliakan engkau pula. Ya, kemudian berikutnya akhari apa? Mata tatawadu, mata tatawadu, kapan kamu bertawadu? Apa? Ya tawadu muhibbuka, misalnya gitu. Ya. Kapanpun kamu tawadu, ya tawadu muhibbuka, akan tawadu pula muhibbuka orang-orang yang menyenangimu. Muhibbuka dari muhibbun, ya, yaitu muhibbuna, muhibbuna yaitu orang-orang yang menyenangi. Muhibbunaka, ya, berhubung ini adalah majzum, berarti muhibbuka nunnya hilang. Mata tatawadu ikhwanaka, kita ulangi, mata tatawadu yatawadu muhibbuka. Kita baca. Kemudian a'rib ma tahtahu khattun. Ya Rablah, apa yang di bawahnya terdapat khat baris di hadal hadis. Ya. Fadalah baca. Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Man, apa? Man yurid apa? Majzum fi'lain. Yurid apa? فعل شرط مجزوم، فعل شرط مجزوم. سكون علامة الاسم السكون. يا كسرت لأجل التقاء ساكنين. تأتي كسرة كرنا pertama dua sukun. Dia sendiri majhul dengan sukun. Man yuridillah. Kemudian lafzul jalalah sebagai apa? Iya, alamat rahim dhamma. Khairan sebagai apa? Barang siapa yang Allah menghendaki terhadap dirinya kebaikan bagi maf'ul bihi. Kemudian yufaqihu sebagai apa ya? Sebagai itu apa ya? Aman yufaqih ya bisyarat mafzuman wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'ilun dhamir musatir kawasan takdir huwa kembali pada man rajul ilaman. Ya kok man, man siapa? Kepada Allah. Kepada Allah pada siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan faqihkan dia. Ya. Ha itu fi mahali apa? Nasbin maf'ulun bihi fiddin jamajar muta'alib bi fi'il yufaqih. Bi fi'il yufaqih. Jelas ya? Ya intinya man yuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Fil syaratnya adalah yurid. Jawabnya adalah yufaqih. Ya, cukup. Apa? Dan negara. Halaman berapa, Pak? سندعو الزبانية فليدعو نادية سندعو الزبانية sana doa ada wabunya. Tapi wallah alam kenapa kok dihilangkan? Apakah majum ya? Tidak. Apa yang menyesemkan dia? Nada yang menyesemkan. Ya. Kalau fal yadu ya majum karena ada lam amr. Fal yadu nadiyah. Sana doa jabaniyah. Tapi wabunya tidak ditulis. Allah tidak tahu kenapa. Jadi ya marfu, ya, marfu li tajarri al-nasi wa jazim. Ya. Allah alam misalnya tahu. Saya tahu kenapa hilang wawiyah. Padahal dia tidak majzum, dia tetap marfu.